إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, pada sore hari ini kita akan mengkaji satu kitab yang berkaitan dengan masalah larangan-larangan yang Allah dan Rasulnya melarang kepada para wanita. Judulnya dari buku ini yaitu Salasuna Nahyan Syar'iyan Lin-Nisa. Ada 30 larangan syariat bagi wanita yang ditulis oleh Amr Abdul Mun'im Salim. Yang saya akan sampaikan pada kajian kita kali ini tidak seluruh dari larangan itu, akan tetapi sebagian yang Allah dan Rasulnya melarang kepada wanita agar wanita ini tidak melakukan perbuatan itu. Dan setiap larangan yang Allah dan Rasulnya larang kepada wanita atau kepada laki-laki, maka dia berusaha untuk menjauhkan larangan itu dan tidak boleh lagi dia mengerjakan. Karena setiap larangan di dalam Al-Quran atau dalam hadis Nabi SAW yang sahih tentunya mempunyai akibat, akibat di dunia dan juga akibat di akhirat kalau dilanggar. Sedangkan kita diperintahkan oleh Allah SWT untuk taat kepada Allah dan Rasulnya. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kepada Rasul dan ulil amri di antara kamu. Kemudian kalau ada perselisihan, Allah katakan lagi dalam ayat, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Dan jika kamu berselisih tentang satu perkara, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Kembalikan kepada Allah dan Rasulnya, atau kembalikan kepada Al-Quran dan kembalikan kepada Sunnah. Yang demikian itu yang terbaik dan sebaik-baik tafsir. Dan kita diperintahkan juga di dalam ayat Al-Quran, kita wajib taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallam sebagai uswah kita, sebagai teladan kita. Dan Rasulullah diberikan wewenang untuk menjelaskan ayat-ayat Al-Quran. Dan kita diwajibkan untuk taat kepada Rasulullah. Dan taat kepada Rasulullah sama dengan taat kepada Allah. Allah berfirman di dalam Al-Quran, di dalam surah An-Nisa ayat 80, Allah berfirman, وَمَنْ يُتِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا. Dan barang siapa yang taat kepada Rasul, berarti dia taat kepada Allah. Dan barang siapa yang berpaling, kami tidak utus engkau sebagai penjaga atas mereka. Kemudian juga di dalam ayat yang lain, di dalam surah Al-Hasyr, surah yang ke-59 ayat 7, Allah berfirman, وَمَا آتَكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Dalam surah Al-Hasyr, surah 59 ayat 7, dalam surah 59 ayat 7 Allah berfirman, وَمَا آتَكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. وَمَا آتَكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ, dan apa saja yang datang kepada kamu dari Rasul, فَخُذُوهُ, maka ambillah. وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا, dan apa yang dilarang, hendaklah kamu tinggalkan. Jadi apa yang dilarang oleh Rasulullah, hendaklah kamu berhenti, jangan lakukan lagi perbuatan itu. وَاتَّقُوا اللَّهَ, dan bertakwalah kamu kepada Allah. إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ, sesungguhnya Allah itu sangat keras siksanya. Jadi apa yang datang dari Rasulullah, maka kita wajib ambil, wajib kita terima, wajib kita laksanakan. Dan apa yang dilarang, hendaklah kita tinggalkan. Artinya kita wajib hentikan perbuatan itu, dan jangan kita langgar lagi perbuatan itu. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah itu syadidul iqab, sangat keras siksanya. Kemudian dalam ayat yang lain, yang menunjukkan tentang wajibnya baik laki-laki maupun perempuan untuk taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka tidak boleh menyalahi sedikit pun dari perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena orang yang menyalahi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berakibat fatal. Artinya di dunia ini Allah akan berikan fitnah, dan Allah akan memberikan azab kepadanya nanti di akhirat. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surah An-Nur. Surah An-Nur, surah yang ke-24 ayat 63. Di dalam surah An-Nur, surah yang ke-24 ayat 63 Allah berfirman, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Maka hendaklah berhati-hati orang-orang yang menyalahi perintahnya, yaitu perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antusibahum fitnah, yaitu akan ditimpa kepada mereka fitnah, atau yusibahum azabun alim, atau mereka ditimpa azab yang pedih. Jadi seorang muslim atau seorang muslimah, maka mereka wajib berhati-hati, jangan sampai mereka menyalahi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau menyalahi perintah itu, mereka akan terkena fitnah dan mereka akan disiksa oleh Allah dengan azab yang pedih. Dan kita diwajibkan oleh Allah untuk taslim, artinya tunduk kepada apa yang Allah dan Rasulnya putuskan. Apakah yang diperintahkan itu dari apa-apa yang wajib, atau yang dilarang itu dari larangan-larangan yang haram, maka kita wajib melaksanakan perintah itu dan kita menjauhkan yang dilarang. Karena taslim ini sangat penting. Banyak kaum muslimin atau muslimat yang mereka mencari-cari hilah atau jalan supaya mereka bisa bebas dari beban syariat yang Allah dan Rasulnya bebankan, dan justru dengan itu dia akan berakibat fatal. Artinya dia akan mendapatkan fitnah di dunia ini, dan di akhirat akan mendapatkan azab dari Allah subhanahu wa ta'ala wa iyadhu billah. Dan manusia kalau ingin selamat dan ingin masuk jannah, siapa saja, apakah dia laki-laki atau wanita, yang penting dia taat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia akan masuk jannah. Itu yang dikatakan oleh Rasulullah, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Setiap umatku pasti akan masuk surga kecuali yang enggan. Kemudian ditanya Rasulullah, siapa yang enggan itu? Man ata'ani dakhala al-jannah wa man ata'ani faqad aba. Barang siapa yang taat kepadaku, maka dia akan masuk surga. Dan barang siapa yang durhaka kepadaku, maka berarti dia enggan untuk masuk surga. Nah, di sini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi setiap umat akan masuk surga tentunya bagi yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah mengatakan kecuali yang enggan. Berarti orang yang tidak masuk surga itu yaitu yang enggan. Siapa yang enggan itu? Yaitu orang yang durhaka, orang yang tidak taat kepada Rasulullah SAW, orang-orang yang melanggar apa-apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW, orang-orang yang melanggar apa-apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Karena itu setiap muslim dan muslimah dia wajib taslim, wajib tunduk kepada ketentuan Allah dan Rasulnya. Dan di dalam Al-Quran juga berapa ayat kita diperintahkan untuk taslim, artinya tunduk menyerah kepada apa yang Allah dan Rasulnya putuskan, dan terutama lagi kepada yang Allah berikan wewenang Rasulullah ini untuk menjelaskan, kita taslim kepada apa yang Rasulullah putuskan dalam satu hukum, kita wajib taslim. Taslim itu artinya menyerah, tunduk, taat. Allah berfirman di dalam surah An-Nisa, dalam surah An-Nisa surah yang keempat ayat 65. Dalam surah yang keempat ayat 65 Allah berfirman, فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. Dalam surah An-Nisa ayat 65 Allah berfirman, demi Rabbmu mereka tidak dikatakan beriman sehingga mereka menjadikan kamu Muhammad sebagai hakim terhadap apa-apa yang mereka perselisihkan di antara mereka. Tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita. Kemudian mereka tidak dapati dalam diri mereka rasa haraj, rasa sempit dari apa-apa yang kau putuskan. Wa yusallimu taslima, dan mereka tunduk dengan setunduk-tunduknya. Jadi kalau Allah dan Rasulnya sudah putuskan bahwa ini perkara wajib, maka setiap muslim dan muslimah wajib melaksanakannya. Kalau Allah Rasulnya memutuskan bahwa ini dilarang, bahwa ini perbuatan haram, maka kita juga wajib menjauhkan dan kita berhenti, jangan melakukan lagi perbuatan yang haram itu. Dan tidak boleh bagi laki-laki dan wanita untuk memilih-milih. Kalau Allah dan Rasulnya sudah putuskan satu perkara, tidak boleh pilih-pilih lagi. Jangan mengatakan kalau yang ini saya laksanakan, kalau yang itu tidak saya laksanakan. Kalau yang ini ringan untuk saya, kalau yang itu berat. Jadi mengambil yang enak saja, kemudian yang lainnya ditinggalkan. Dalam Islam tidak dibenarkan yang seperti itu. Kewajibannya untuk taslim dalam keseluruhan apa yang Allah dan Rasulnya sudah putuskan. Dan orang yang durhaka kepada Allah Rasulnya dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran, mereka termasuk orang-orang yang sesat dengan kesesatan yang nyata. Seperti disebutkan di dalam surah Al-Ahzab, surah yang ke-33 ayat 36. Dalam surah Al-Ahzab surah 33 ayat 36 Allah berfirman, wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. Dan tidak patut bagi mukmin laki-laki dan mukmin perempuan apabila Allah dan Rasulnya sudah putuskan satu perkara, maka tidak patut bagi mereka untuk memilih-milih dari urusan mereka. وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. Dan barang siapa yang durhaka kepada Allah dan kepada Rasulnya, maka sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Jadi tidak patut bagi mukmin dan mukminah, jadi mukmin laki-laki dan mukmin perempuan, apabila Allah dan Rasulnya sudah putuskan satu perkara, maka tidak patut bagi mereka untuk memilih-milih. Dipilih yang enak saja, adapun yang terasa menurut dia berat, maka itu tidak dilaksanakan, atau perbuatan itu yang dilarang itu mereka tidak mau tinggalkan. Yang seperti ini tidak boleh. Artinya kalau berupa perintah kita wajib laksanakan, kalau berupa larangan maka kita harus berusaha bagaimana berhenti, jangan sampai kita melakukan lagi yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Karena kalau kita memilih-milih apa yang Allah dan Rasulnya sudah putuskan disebutkan dalam ayat ini, barang siapa yang durhaka, barang siapa yang maksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, pada sore ini kita akan bahas beberapa larangan yang disebutkan di dalam ayat Al-Quran maupun hadis Nabi SAW yang masih banyak dilanggar oleh kaum wanita. Karena itu saya akan bacakan beberapa larangan-larangan ini. Saya katakan tadi, saya ambil dari kitab Salatunun Nahyan Syar'iyan Linnisa, 30 larangan syariat bagi wanita, tapi saya sebutkan hanya berapa saja, tidak seluruhnya. Dan juga saya ambil dari beberapa kitab yang lain, yang terakhir juga dalam kitab dosa-dosa yang dianggap biasa, yang ditulis oleh Syekh Al-Munajjid. Di antaranya yang pertama, yaitu berbuat syirik. Kalau ini umum untuk laki-laki dan perempuan, syirik ini hukumnya dosa besar, dan termasuk dosa besar yang paling besar. Jadi muharramat, istahana bihan nasu, yajibul hadaru minha, yaitu dosa-dosa yang dianggap ringan, dianggap remeh oleh manusia, yang wajib kita berhati-hati. Yang pertama, dosa yang paling besar, dosa besar yang paling besar yang sudah saya sampaikan pada dua pekan yang lalu. Yang pertama syirik, dan sudah saya jelaskan tentang akibat-akibat orang-orang yang berbuat syirik. Bahwa orang berbuat syirik itu tidak akan diampuni dosanya oleh Allah. Dengan dasar surah An-Nisa ayat 48 dan surah An-Nisa ayat 116. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni orang yang berbuat syirik, dan Allah mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Ia kehendaki. Kemudian juga Nabi SAW mengatakan bahwa syirik ini termasuk dosa besar yang paling besar. Akbarul kabair, dosa besar yang paling besar. Kemudian yang kedua, yang termasuk juga yang dilarang, larangan yang kedua, yaitu mendatangi dukun atau ahli nujum atau tukang sihir atau paranormal atau orang pintar. Dalam Islam perbuatan ini termasuk perbuatan dosa besar dan ancamannya berat bagi orang yang melakukan demikian. Karena orang-orang yang datang ke sana minta, apakah itu dia minta diobati atau dia minta supaya mudah rezekinya, supaya banyak rezekinya, atau supaya dimudahkan jodohnya, atau supaya laris dagangannya, atau yang lain-lain tentang masa yang akan datang dan masalah-masalah yang gaib. Tentang yang seperti ini Rasulullah mengatakan, man ata arrafan fasa'alahu an syai'in fasaddaqahu lam tuqbal lahu salatun arba'ina yauman. Rawahu Muslim. Barang siapa yang mendatangi seorang ramal, seorang dukun, lalu menanyakan sesuatu dan mempercayainya, maka salatnya tidak akan diterima selama 40 hari. Jadi orang yang datang ke dukun itu tidak akan diterima sholatnya selama 40 hari. Datang ke tukang sihir, datang ke orang pintar, dan dukun-dukun ini di Indonesia ini terlalu gampang dikatakan seperti kiai. Padahal dukun atau dia tukang sihir, tapi orang masyarakat menyebutnya dia seorang kiai. Padahal jelas-jelas yang dipakai itu mantra-mantra. Kemudian ada sesajen yang dia lakukan, kemudian juga ada syarat-syarat tertentu dan yang lain yang mereka lakukan. Ini perbuatan adalah perbuatan syirik yang mereka lakukan, dan orang yang datang ke sana termasuk orang yang tidak akan diterima sholatnya selama 40 malam. Bahkan lebih keras daripada itu, disebutkan bahwa orang yang melakukan demikian itu dia telah kufur kepada apa yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW bersabda, "Laisa minna man tatayyara lahu aw takahana aw takahana lahu aw sahara aw suhira lahu wa man atakahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin." Rawahu al-Bazzar bi isnadin jayyid. Nabi bersabda dari sahabat Imran bin Husain, dia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tidak termasuk golongan kami orang yang meramal dan minta diramal." Ya, tidak termasuk golongan kami, kata Rasulullah, orang yang meramal dan minta diramal. Atau orang yang datang ke dukun. Orang yang datang ke dukun dan minta didatangkan dukun kepadanya. Kemudian orang yang menyihir dan minta disihir. Orang yang melakukan sihir dan juga orang-orang yang minta supaya orang lain itu disihir. Ini kata Nabi, tidak termasuk golongan kami. Kemudian kata Nabi, barang siapa mendatangi seorang dukun lalu ia membenarkan apa yang dikatakannya, maka ia telah kufur kepada apa yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bazzar dengan sanad yang jayyid. Jadi orang yang datang ke dukun itu berarti dia telah kufur kepada apa yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu dia telah kufur kepada Al-Qur'an. Di dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan bahwa yang mengetahui yang gaib hanya Allah. Tidak ada yang tahu yang gaib di langit dan di bumi kecuali hanya Allah saja. Seperti Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illa Allah wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun." Bahwa tidak ada yang tahu di langit dan di bumi yang gaib itu kecuali hanya Allah, dan mereka tidak tahu kapan mereka itu dibangkitkan. Kemudian juga dalam surah Jin. Dalam surah Jin juga Allah berfirman tentang yang gaib, bahwa yang gaib itu tidak ada yang tahu. Alimul ghaib fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasulin. Kata Allah di dalam surah Jin ayat 26 dan 27, alimul ghaibi, Allah mengetahui yang gaib, fala yudhiru ala ghaibihi ahada, dan tidak ada yang mengetahui yang gaib itu seorang pun juga, artinya Allah tidak akan tampakkan yang gaib itu kepada seorang pun juga, illa man irtada min rasulin, kecuali kepada rasul yang dicintainya, yang diridai oleh Allah. Berarti ada beberapa rasul yang diberitahu oleh Allah tentang masalah-masalah yang gaib, tapi hakikatnya tidak ada seorang pun yang tahu masalah yang gaib. Kalau ada orang yang datang ke dukun kemudian dia mengatakan ada yang dikatakan itu benar, yang benar itu kata Nabi satu tapi dicampur dengan 100 kebohongan. Jadi ketika ada seorang wanita bertanya, "Ya Rasulullah, terkadang mereka para dukun memberitahukan kepada kami tentang sesuatu dan sama dengan kejadiannya, apa betul seperti yang dia ramalkan atau seperti yang dia sebutkan?" Kemudian Rasul mengatakan itu adalah kalimat kebenaran yang mereka sambar, artinya yang disambar oleh jin, yang kemudian jin ini membisikkan ke telinga para dukun, yang selanjutnya mereka mencampurkan dengan 100 kebohongan. Jadi ada memang satu atau dua yang betul, akan tetapi dicampur dengan 100 kebohongan. Jadi hukum yang seperti ini hukumnya haram dan termasuk dosa besar. Jadi dukun, sihir ini dalam Islam sangat dilarang. Jadi tidak boleh orang datang ke dukun bagaimanapun keadaan dia. Penyakit yang sangat berat sekalipun juga tidak boleh datang. Yang dikatakan orang pintar, atau dukun, atau paranormal tidak boleh datang. Dan kalau sampai dia datang dan kemudian dia tidak sembuh dan mati dalam keadaan demikian, maka dia mati dalam keadaan syirik. Sekarang ini yang menjamur, ya, paranormal ini menjamur dan diberikan kebebasan. Sehingga mereka membuka praktek-praktek di tempat-tempat umum. Orang-orang pintar ini, dukun-dukun, paranormal. Dan kita tidak boleh mendatangi atau bertanya kepada mereka tentang sesuatu. Kalau kita datang dan bertanya, maka tidak akan diterima salat kita selama 40 hari. Dan justru di zaman kejayaan Islam ini, orang-orang yang seperti ini, mereka disingkirkan, disuruh untuk bertaubat. Dan tukang-tukang sihir ini disuruh untuk bertaubat. Kalau tidak bertaubat, dibunuh. Bahkan di zaman Umar, orang-orang yang seperti ini dibunuh. Karena tukang sihir itu sudah dianggap kafir. Karena kafir, maka dia harus dibunuh. Sebab dukun atau tukang sihir, dia bisa memanggil jin. Atau jin itu dia mau, atau dia suruh, itu dia harus kufur dulu kepada Allah. Kalau dia tidak kufur, jin itu tidak mau datang. Jadi harus dia kufur. Karena itu di dalam Al-Quran dikatakan bahwa tukang-tukang sihir itu dikatakan kafir. Dan di zaman Umar bin Khattab itu dibunuh, dan Hafsah juga menyuruh untuk membunuh tukang-tukang sihir, dan ada termaktub dalam kitab Tauhid. Kemudian yang ketiga, yang termasuk larangan, yang kalau yang tadi yang pertama dan kedua ini termasuk larangan untuk laki-laki dan perempuan. Nah, sekarang mulai yang ketiga ini masuk kepada larangan-larangan yang dilanggar oleh para wanita yang tidak boleh dia melakukan perbuatan ini. Yaitu larangan menyambung rambut. Larangan menyambung rambut termasuk yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, la'anallahu al-wasilata wal mustawsila, muttafaqun alaih. Allah melaknat perempuan yang menyambung rambut dan minta disambung rambutnya. Dalam keadaan bagaimana saja? Apakah dalam keadaan dia rambutnya rontok terkena penyakit, atau ketika pesta perkawinan, atau ketika yang lainnya? Dalam keadaan bagaimanapun juga tidak boleh seorang wanita itu menyambung rambutnya. Pernah datang seorang wanita kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sesungguhnya anak saya ini terkena penyakit yang dia sebentar lagi akan menikah, dan rambutnya ini rontok, bagaimana kalau saya sambung? Boleh tidak disambung rambutnya? Jadi mau jadi pengantin, rambutnya rontok, kemudian boleh tidak disambung rambutnya? Kata Rasulullah, jawaban Rasulullah, la'anallahul wasilata wal mustawsila. Allah melaknat wanita yang menyambung rambutnya dan meminta disambung rambutnya. Hadis ini disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Ada dua riwayat yang seperti ini, yang sama tentang larangan menyambung rambut. Dilarang menyambung rambut, ya seperti umpamanya seorang memakai rambut yang dikondek atau wig atau yang lainnya yang sifatnya disambung, dalam Islam tidak dibolehkan menurut syariat ini dan hukumnya haram. Dan orang ini dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat, larangan membuat tato atau mencukur alis dan merenggangkan gigi. Ini juga termasuk yang dilarang. Rasulullah SAW bersabda, la'anallahu al-wasilata wal-mustawsilah wal-washimata wal-mustawshimah, muttafaqun alaih. Rasulullah SAW melaknat wanita yang menyambung rambutnya dan wanita yang minta disambungkan rambutnya. Wanita yang mentato kulitnya dan wanita yang minta dibuat tato. Tentang mentato ini umum, laki-laki dan perempuan sama. Tentang tidak bolehnya. Artinya, tentang mentato ini sama hukumnya. Laki-laki dan perempuan tetap hukumnya haram. Mencacah atau mentato hukumnya haram. Kemudian wanita-wanita yang merenggangkan giginya, yang dia kikir supaya bagus, ini juga termasuk yang tidak boleh. Mencukur alis juga termasuk yang dilarang. Mencukur alis, dalam hadis Nabi SAW disebutkan bahwa wanita yang mencukur alisnya hukumnya haram. Allah melaknat wanita yang mencukur alisnya. Nah, ini banyak dilakukan oleh wanita. Ini banyak dilakukan tentang mencukur. Dikatakan diantaranya sebagai tambahan dari yang tadi itu, wal mutafallijatil husn, yaitu perempuan yang mutafallijat. Mutafallijat ini yang dia merenggangkan gigi untuk kecantikan. Termasuk ini tiga hadisnya ini. Yang pertama tadi tentang masalah menyambung rambut, yang kedua mencacah, yang ketiga yaitu mencukur alis, dan yang keempat di sini al-mutafallijalul husn, yaitu orang yang merenggangkan giginya. Nah, mencukur alis ini termasuk yang diharamkan. Kalau mencukur alis ini tidak boleh dan hukumnya haram. Kalau seandainya dikatakan para ulama, bagaimana kalau seandainya dia mencukur bulu yang ada di umpamanya kumis atau jenggot, umpamanya terjadi tumbuh bagi wanita itu, kata Imam Nawawi, yang seperti ini tidak apa-apa, tidak termasuk yang dilarang. Jadi kalau untuk alis hukumnya haram, tapi kalau ditakdirkan Allah seorang wanita itu umpamanya ya, dia itu tumbuh bulu di kumisnya atau di jenggotnya, ini tidak apa-apa dia untuk mencukurnya. Bahkan yang seperti ini kata Imam Nawawi dianjurkan, kecuali untuk laki-laki. Kalau untuk laki-laki tidak boleh mencukur jenggotnya, hukumnya haram bagi laki-laki. Kalau laki-laki mencukur jenggot, hukumnya haram. Sebab Nabi SAW menyuruh laki-laki itu memelihara jenggotnya, membiarkan jenggotnya. Kalau dicukur, hukumnya haram. Ini untuk laki-laki. Kalau seandainya ada laki-laki yang mencukur jenggotnya, berarti sama dengan wanita. Karena wanita tidak berjenggot. Karena itu para ulama menyamakan laki-laki yang mencukur jenggotnya itu sama dengan wanita. Dan termasuk laki-laki yang dilaknat oleh Allah karena dia mencukur jenggotnya. Kemudian juga dalam beberapa hadis, ini sudah saya sampaikan tentang mencukur jenggot pada waktu pengajian malam Senin. Sudah saya sampaikan, dan termasuk berkali-kali saya sudah sampaikan tentang haramnya laki-laki mencukur jenggot itu. Kemudian larangan yang lain, saya tambahkan keterangan yang tadi supaya lengkap hadisnya. La'anallahu al-wasilata wal-mustawsilah wal-washimata wal-mustawshimah wal-mutanammisat wal-mutanammisat. Mutanammisat itu artinya perempuan yang mencukur alisnya. Kemudian wal-mutafallijatil husn, dan perempuan yang merapikan giginya untuk menggenggam giginya untuk kecantikan. Ini termasuk yang diharamkan oleh Allah Rasulnya. Kemudian larangan lain lagi, yang kelima. Kalau tadi menjadi satu, yang keempat itu. Kemudian yang kelima, larangan yang dilakukan juga oleh wanita, yaitu larangan menampakkan perhiasan. Yang dimaksud di sini yaitu wanita yang keluar rumah dalam keadaan tidak memakai busana muslimah. Wanita yang keluar dalam keadaan tidak memakai busana muslimah juga termasuk yang dilaknat. Diharamkan mereka itu keluar dalam keadaan tidak memakai busana muslimah. Dan ini masih banyak dilakukan di mana-mana. Artinya masih banyak kita lihat wanita-wanita yang terbuka auratnya, terlihat bentuk tubuhnya, dan ini dilarang menurut syariat Islam. Perintah Allah kepada seluruh wanita agar mereka memakai jilbab, memakai busana muslimah, bisa dilihat dalam surah Al-Ahzab, surah 33 ayat 59. Dalam surah Al-Ahzab, surah 33 ayat 59. Ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alayhinna min jalabibihin dhalika adna an yu'rafna fala yu'dhayna wa kana Allahu ghafurar rahima. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan kepada kaum mukminin, artinya nisa mukminat, kepada para wanita, agar mereka mengelurkan jilbab-jilbab mereka yang demikian lebih rendah untuk dikenal, dan mereka tidak diganggu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dalam ayat ini diperintahkan bagi wanita itu memakai busana muslimah, memakai jilbab. Dan jilbab ini menutup seluruh tubuhnya, kecuali yang dikecualikan menurut keterangan para sahabat, yaitu muka dan kedua tapak tangan. Artinya seluruhnya wajib ditutup, yang boleh terlihat hanya muka dan kedua tapak tangannya. Jadi kalau seandainya dia mau lebih terhormat lagi, dia memakai cadar, itu yang ahsan, itu yang afdal, itu yang utama. Tapi yang harus dipenuhi dulu kriterianya, bahwa seorang yang memakai busana muslimah bukan sekedar asal pakai, akan tetapi juga harus memenuhi kriterianya. Busana muslimah itu artinya yang menutup seluruh tubuhnya kecuali yang boleh terlihat itu muka dan kedua tapak tangannya. Dan jilbabnya ini bukan pakaian yang tipis, bukan yang transparan, tapi pakaiannya tebal, longgar. Bukan pakaian seperti laki-laki memakai celana, bukan seperti pakaiannya orang-orang kufar, bukan pakaian yang syuhrah yang mencolok. Itu disebutkan syarat-syaratnya oleh para ulama. Jadi bukan hanya sekedar memakai saja, akan tetapi syarat-syaratnya itu harus dipenuhi. Nah, ada juga sebagian wanita alhamdulillah sudah memakai busana muslimah, tetapi syaratnya belum terpenuhi. Karena itu harus dipenuhi syarat-syaratnya. Jadi pakaian itu harus menutupi seluruh tubuh. Pakaian itu harus menutupi seluruh tubuh. Sebab Allah mengatakan dalam Al-Qur'an dalam surah An-Nur, "Wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha." Dan tidak boleh mereka menampakkan perhiasan mereka kecuali yang tampak. Dijelaskan di antaranya yang tampak itu yaitu muka dan kedua tapak tangan. Meskipun ada yang menafsirkan lain tentang makna ini. Jadi seluruh tubuhnya harus ditutup. Kemudian diantaranya lagi yang disebutkan tentang syarat kriteria busana muslimah ini, yaitu tidak boleh sempit, tidak boleh ketat. Jadi harus menutup seluruh tubuhnya. Yang kedua syaratnya itu tidak boleh sempit, tidak boleh ketat. Sebab dengan pakaian yang ketat itu akan terlihat bentuk tubuhnya, akan terlihat lekuk tubuhnya. Ini tidak dibenarkan menurut syariat Islam. Kemudian yang ketiga, syarat yang ketiga yaitu tidak boleh menyerupai pakaian laki-laki. Karena itu dilarang wanita yang memakai pakaian laki-laki dan laki-laki yang memakai pakaian perempuan, dan dilaknat oleh Rasulullah. Kata Abu Hurairah, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rajul yalbasu libsatal mar'ah wal mar'ah talbasu libsatal rajul. Akhrajahu Abu Daud wan Nasa'i wa Ahmad wan Nasa'i fi Isyratin Nisa. Dari Abu Hurairah ia berkata telah Rasulullah telah melaknat laki-laki yang memakai pakaian wanita dan wanita yang memakai pakaian laki-laki. Dan kadang-kadang ada juga yang suami pakai pakaian istrinya, istrinya pakai celana suaminya. Jadi yang Islam tidak dibolehkan. Hukumnya haram dan dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Abu Daud, Ahmad dan Nasa'i. Kemudian untuk wanita kalau dia memakai pakaian, seandainya pakaian ini menutupi mata kaki tidak jadi masalah bagi wanita. Arti karena kakinya juga harus dia tertutup dan memakai kaos kaki. Jadi yang boleh terlihat hanya muka dan kedua tapak tangan, berarti kakinya juga harus tertutup. Karena itu untuk wanita, seandainya pakaian itu melewati mata kaki tidak jadi masalah. Yang jadi masalah itu untuk laki-laki. Kalau untuk laki-laki tidak dibenarkan kain atau celananya melewati mata kaki. Kalau untuk laki-laki tidak dibenarkan celana atau kainnya itu melewati mata kaki, yang disilakan dengan isbal. Isbal bagi laki-laki tidak boleh. Jadi kain atau celana melewati mata kaki itu, kata Nabi, ma'afala minal ka'baini minal izari fa finnar. yaitu setiap apa-apa yang melewati mata kaki dari kain, maka tempatnya di neraka. Hadis ini sahih riwayat Bukhari. Tapi kalau untuk wanita tidak terkenal larangan ini, sebab wanita kakinya itu wajib ditutup, maka dia tutup dengan memakai kaos kaki atau kainnya itu dilebihkan. Dan tidak boleh wanita ini pakaiannya menyerupai pakaian laki-laki. Bahkan ada juga yang atasnya pakai jilbab, bawahnya pakai celana. Bahkan ada yang lebih sadis lagi pakai blue jean yang ketat. Ini tidak dibolehkan. Jadi kalau memakai busana muslimah seluruhnya, dan tidak ada istilah pakai busana muslimah itu cuma pakai topi saja. Ada wanita yang cuma pakai topi, lehernya terlihat, di tangannya terlihat, sekedar asal pantas saja. Dalam Islam tidak boleh, harus seluruhnya. Secara kafah itu harus dilaksanakan. Artinya seluruh tubuhnya harus tertutup, pakaiannya itu harus longgar, tidak ketat, dan tidak boleh menyerupai laki-laki, pakaian laki-laki. Kemudian diantaranya syarat-syarat yang lain itu, yaitu pakaian itu bukan pakaian yang bentuknya perhiasan. Maksudnya, artinya pakaian yang tidak mencolok. Jadi warna-warnanya itu juga jangan warna-warna yang mencolok. Kemudian juga diantaranya tidak boleh memakai wangi-wangian. Nanti untuk wangi-wangian ini saya akan sebutkan sendiri tentang keterangannya yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW tentang masalah ini. Jadi ada beberapa kriteria, dan ini dibawakan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Albani dalam kitabnya Jilbab Al-Maratil Muslimah. Tentang jilbab Al-Maratil Muslimah dibawakan beberapa kriteria memakai busana muslimah itu. Kemudian yang lain lagi yang disebutkan dalam larangan ini tentang masalah pakaian. Kemudian untuk masalah pakaian ini yang perlu saya tekankan tentang masalah pakaian, jangan ada dari ibu-ibu atau wanita secara umumnya yang pakaiannya itu ya sekedar asal pakai saja. Dia harus mentaati perintah Allah dan Rasulnya seperti yang sudah saya sebutkan, dan dia harus melaksanakannya itu di mana saja. Artinya bukan hanya ketika datang ke pengajian pakai jilbab. Apakah di tempat pengajian ini, apakah dia keluar dari rumahnya, atau ketika dia ada tamu di rumahnya, dia wajib memakai busana muslimah. Umpamanya ada tamu yang bukan jelas, bukan mahramnya, orang lain, maka dia harus tertutup pakaiannya. Tidak boleh terlihat auratnya ini. Bahwa ada juga yang kadang-kadang kalau untuk pengajian, pakai jilbab yang rapi. Tapi kalau umpamanya ketika belanja sayur umpamanya atau ke tetangganya, ya terbuka auratnya. Ini tidak dibolehkan menurut syariat Islam. Wanita yang terbuka auratnya, yang mereka itu berpakaian tapi telanjang, termasuk yang diancam oleh Rasulullah, termasuk min ahlin nar, termasuk penghuni neraka, kata Rasulullah. Rasulullah bersabda, sinfani min ahlin nar lam arahuma qaumun ma'ahum siyatun ka'aznabil baqar yadribuna bihan nas wa nisa'un ka'asiyatun 'ariyatun mumilatun ma'ilat ru'usuhunna ka'aslimatil bukhtil ma'ilah la yadkhulna al-jannata wa la yajidna rihaha wa inna rihaha la yujadu min masirati kada wa kada. Ada dua kelompok penghuni neraka yang belum pernah aku melihatnya. Pada zaman Nabi aku belum pernah melihat, kata Rasulullah. Yaitu satu kaum yang bersamanya cambuk. Artinya dia memegang cambuk seperti ekor sapi yang digunakan untuk mencambuk orang. Yang kedua, golongan yang kedua, wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang. Yang mereka ini mumilat, mencondongkan laki-laki. Mereka berjalan berlenggak-lenggok. Kepala mereka seperti punuk-punuk unta. Mereka tidak masuk surga dan tidak mencium bau surga. Sedangkan bau surga itu tercium sejauh perjalanan segini dan segini. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya tidak boleh mereka itu sampai terlihat auratnya terbuka, atau mereka berpakaian dan pakaiannya itu bukan menutup aurat tapi pakaian yang telanjang. Seperti umpamanya pakai rok atau pakai jilbab tapi tipis, transparan, atau pakai juga tetapi ketat. Ini masih terlihat berpakaian tapi telanjang. Dan ibu-ibu wajib juga mendakwakan kepada yang lain. Bagaimana caranya? Supaya mereka itu tidak tabarruj. Supaya mereka tidak tampak auratnya. Tidak tampak perhiasannya. Sebab tabarruj ini termasuk yang dilarang oleh Allah dalam Al-Quran. Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Janganlah kalian berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu, kata Allah dalam Al-Quran. Ya, tabarruj ini yaitu perbuatan wanita memamerkan segala kecantikan tubuhnya, ini yang diharamkan. Karena itu wajib kita mengingatkan para wanita agar mereka menutup aurat. Dan tidak boleh kita tinggal diam. Harus terus dakwah ini harus jalan supaya mereka itu menutup auratnya. Karena dengan terbuka aurat banyak laki-laki yang kemudian bangkit syahwatnya. Yang kemudian ada juga yang kemudian berbuat maksiat, bahkan juga ada yang berzina dengan sebab itu. Karena itu kita wajib berusaha bagaimana supaya wanita-wanita yang lain juga menutup auratnya. Sebab Nabi mengatakan bahwa wanita yang terbuka auratnya termasuk penghuni neraka dan mereka tidak akan mencium bau surga. Kemudian di antara larangan lagi yang Nabi larang bagi wanita ini yaitu larangan keluar rumah dengan memakai wangi-wangian, memakai parfum, termasuk yang dilarang memakai parfum. Rasulullah memberikan perumpamaan wanita yang keluar rumahnya dengan memakai wangi-wangian, termasuk perempuan zaniyah, perempuan yang berzina. Saya bawakan beberapa riwayat. Nabi bersabda tentang wanita yang hadir untuk sholat isya. Pada hakikatnya, para wanita dianjurkan mereka untuk sholat di rumahnya. Yang wajib berjamaah, itu untuk laki-laki. Ini juga sudah saya sampaikan pada beberapa pekan yang lalu, tentang wajibnya laki-laki sholat berjamaah. Untuk laki-laki wajib mereka datang ke masjid. Wajib hukumnya. Dan tidak ada istilahnya uzur bagi dia karena ngajar umpamanya, atau karena kerja, atau karena dagang, atau yang lain, kemudian tidak datang ke masjid untuk sholat berjamaah. Tidak ada alasan, tidak ada uzur. Umpamanya alasannya, ya kan saya ngajar anak-anak TPA, jadi gak wajib sholat berjamaah. Tidak ada. Tidak ada uzur. Tetap berhenti sebentar sholat, kemudian tinggalkan lagi. Tidak lama. Waktunya hanya 10 menit. Nah, untuk wanita, itu dibenarkan dia untuk sendiri-sendiri. Bahkan wanita yang terbaik di rumah. Wanita yang terbaik di rumah. Kalau seandainya para wanita ini ingin juga datang ke masjid, maka Nabi mengatakan kepada mereka, kata Nabi, Ida syahidat ihdakunna al-isha wa fi riwayatin al-masjid fala tatibu tilkal laylah. Rawahu Muslim. Kata Nabi, apabila seorang dari kalian ingin hadir, ingin juga datang ke masjid untuk sholat isya, maka tidak boleh kalian memakai wangi-wangian. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi wanita dianjurkan untuk sholat di rumahnya. Tapi kalau seandainya mereka mau ke masjid, misalnya subuh atau isya, atau umpamanya sholat tarawih, biasanya wanita umumnya datang ke masjid untuk sholat tarawih, maka mereka tidak boleh keluar dari rumahnya itu memakai wangi-wangian. Tidak boleh. Bahkan Nabi mengatakan dalam hadis yang sahih, kata Nabi, ayyuma imra'atin asabat bakhura fala tashhad ma'ana al-isha'a al-akhirah. Rawahu Muslim. Kata Nabi, setiap wanita yang memakai wangi-wangian, maka jangan sekali-kali datang untuk mengerjakan sholat isya bersama kami. Jadi kalau dia mau juga datang ke masjid, tidak boleh memakai wangi-wangian. Kata Nabi, kalau siapa saja yang datang memakai wangi-wangian, jangan hadir. Artinya disuruh pulang oleh Rasulullah. Tidak boleh hadir untuk sholat isya berjamaah atau tarawih berjamaah, disuruh pulang. Ini kaitannya dengan masalah sholat isya. Nah, kalau untuk Ramadan, kaitannya isya dengan tarawih. Maka mereka tidak boleh hadir dalam keadaan memakai wangi-wangian atau parfum. Dan ibu-ibu wajib mengingatkan, ini untuk ke masjid saja tidak boleh. Ke masjid, tempat ibadah tidak boleh. Apalagi keluar rumah, ke pasar umpamanya. Atau ke tempat yang lain tidak boleh. Orang yang keluar rumah memakai wangi-wangian, memakai parfum bagi wanita ini, Nabi memberikan perumpamaan seperti ini. Ayyumam ra'atin ista'farat famarrat biqawmin liyajidu rihaha fahiyya zaniyah. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidhi wa Nasai. Kata Nabi, setiap wanita yang mana saja yang memakai wangi-wangian, lalu ia berjalan melewati satu kaum dan tercium baunya, bau wanginya itu, maka berarti dia telah berzina. Ini perempuan ini zania, dikatakan perempuan lacur oleh Rasulullah SAW. Yang mengatakan begini Rasulullah SAW. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, Tirmizi dan Nasa'i. Jadi mereka boleh memakai wangi-wangian di rumah untuk suaminya, atau mereka mandi minyak wangi pun boleh di rumahnya. Mandinya pakai minyak wangi boleh di rumahnya untuk suaminya, tapi kalau keluar rumah tidak dibolehkan. Kalau mereka keluar rumah pakai wangi-wangian, dalam Islam hukumnya haram. Dan ini penjelasan dari Rasulullah, juga dari sahabat, dan juga para a'immah menjelaskan tentang masalah ini. Kemudian yang ketujuh yaitu kufur kepada kebaikan. Kufur kepada kebaikan. Seorang wanita diperintahkan oleh Allah untuk banyak bersyukur. Jadi kalau berumah tangga itu, dia wajib banyak bersyukur terhadap apa yang Allah berikan nikmat dalam rumah tangga itu. Tidak boleh dia kufur. Umpamanya dia suami dalam keadaan yang pailit atau bangkrut, atau memang usaha dia sudah semaksimal mungkin dan dia mendapatkan rezeki yang pas-pasan, maka dia menerima, tidak boleh banyak menuntut. Dan tidak boleh dia kufur kepada kebaikan. Umpamanya mengatakan, kamu ini selama nikah sampai hari ini belum pernah berbuat baik. Padahal selama itu dia sudah berbuat baik, tapi karena suatu hal dia bangkrut atau jatuh, atau ya, jatuh dagangnya, atau pailit, atau dalam keadaan yang sulit dia untuk usaha, maka tidak boleh dia kufur kepada kebaikan dan tidak boleh dia banyak menuntut. Jadi disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, kata Nabi, "Uritun nar, fa idza aktar ahliha an-nisa yakfurna, qila ayakfurna billah, qala yakfurna al-asir wa yakfurna al-ihsan, law ahsanta ila ihdahunna ad-dahra thumma ra'at minka shay'a qalat ma ra'aytu minka khairan qatt." Muttafaqun alaih. Kata Nabi, aku diperlihatkan neraka. Aku ditampakkan neraka oleh Allah, diperlihatkan neraka. Maka yang paling banyak aku lihat penghuni neraka itu adalah para wanita. Kata Rasulullah, aku diperlihatkan neraka, ternyata yang aku lihat penghuni neraka itu yang terbanyak adalah wanita. Mereka itu kufur. Kemudian ada sahabat wanita bertanya, ya Rasulullah, apakah mereka kufur kepada Allah? Maka Rasulullah menjawab, mereka berbuat kufur kepada keluarga, yakfurna al-asir wa yakfurna al-ihsan, dan mereka kufur terhadap kebaikan. Kalau seandainya engkau laki-laki berbuat kepada salah seorang dari mereka kebaikan, maka atau lalu ia lihat dari kamu itu sesuatu, maka ia mengatakan, sesungguhnya engkau belum pernah berbuat baik kepadaku sedikit pun juga. Atau dia mengatakan, aku belum pernah melihat kebaikan sedikit pun darimu. Hadis ini sepakati oleh Bukhari dan Muslim. Ini sabda Rasulullah, dan Rasulullah tidak berdusta. Rasulullah selalu berkata yang hak, berkata yang benar. Rasulullah mengatakan bahwa yang terbanyak penghuni neraka adalah wanita. Dan Rasulullah mengatakan, kenapa yang terbanyak wanita itu? Ketika ditanya, dijawab, yakfurna al-asir, karena mereka itu kufur kepada suami. Dan mereka itu kufur kepada ihsan, perbuatan baik suami. Atau mereka banyak menuntut. Dalam Islam, dilarang seorang wanita itu banyak menuntut kepada suaminya. Bahkan Allah tidak akan melihat seorang wanita yang banyak menuntut kepada suaminya. Nabi bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Nasa'i dan kitabnya Isyratun Nisa, kata Nabi, "Inna Allah la yanzuru ila imra'atin la tashkuru li zawjiha wa hiya la tastaghni anhu." Sesungguhnya Allah tidak akan melihat kepada wanita yang tidak merasa cukup dan banyak menuntut. Dia tidak bersyukur kepada suaminya dan dia banyak menuntut. Jadi seorang suami wajib dia mencari nafkah, dan Allah sudah perintahkan demikian, dan Nabi juga menyatakan demikian, bahwa di antara hak wanita yang harus dipenuhi oleh suami, wajib dia memberikan nafkah. Kalau dia sudah berusaha semaksimal mungkin, sudah berusaha dari pagi dia bekerja sampai sore hari dan setiap hari melakukan demikian, tapi dapatnya hanya itu yang dia dapat, itu yang dia peroleh. Rezeki yang Allah telah berikan ya segitu saja. Umpamanya sehariannya dia mampu mendapatkan uang 2.000 atau 3.000 perak dan itu yang dia sanggup, maka kewajiban bagi si istri untuk bersyukur kepada Allah. Jadi dia harus menyuruh suaminya untuk berusaha. Dan kalau dia sudah usaha semaksimal mungkin dan dia sudah bekerja, sudah banting tulang, kemudian dapatnya hanya seperti itu, maka kita wajib bersyukur dan kita tidak boleh banyak menuntut. Dan wanita ini harus berdoa kepada Allah mudah-mudahan diberikan rezeki yang halal. Jadi yang diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para wanita, dan sabar terhadap keadaan yang ada. Mudah-mudahan keadaan yang sulit itu justru akan membuat dia akan diberikan kelapangan oleh Allah. Sebab setiap kesulitan yang dialami seorang, kesulitan itu mesti ada jalan keluarnya. Kesusahan, kesulitan itu tidak selamanya akan menimpa seorang mukmin. Sebab Nabi mengatakan wa'alam anna nasra ma'a sabr wa anna al-faraja ma'a al-karab wa anna ma'a al-usri yusra. Ketahuilah, sesungguhnya kemenangan itu ada bersama kesabaran. Kemudian kelapangan itu ada bersama kesulitan. Dan setiap kesulitan bersamanya ada kelapangan, ada kemudahan. Jadi mesti setiap kesulitan, apakah dalam masa maisha, mata pencarian, atau dalam masalah yang lainnya, insya Allah sudah itu Allah akan berikan kemudahan. Kemudian diantaranya lagi yang lain, yang termasuk yang dilarang untuk wanita dan untuk seluruhnya, yaitu tentang mengganggu tetangga, menyakiti tetangga, ini termasuk juga yang diharamkan. Dalam Islam, seorang yang mengganggu tetangganya itu akibatnya berat, yaitu dia tidak akan masuk surga. Dalam artian dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Bukan berarti dalam neraka itu kekal, selama dia masih ada iman akan dimasukkan ke surga nanti, tapi dicuci dulu dalam neraka. Jadi wanita yang mengganggu tetangganya atau laki-laki yang mengganggu tetangganya, maka mereka ini akan diazab oleh Allah. Dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi diperintahkan kita untuk berbuat baik kepada tetangga. Wajib kita berbuat baik kepada tetangga. Di antaranya dalam surah An-Nisa ayat 36. Diperintahkan kita berbuat baik kepada tetangga. Wal jari dzil qurba wal jari dzil junub. Dan kepada tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, kita wajib berbuat baik. Kemudian Jibril juga selalu mewasiatkan kepada Rasulullah agar berbuat baik kepada tetangga. Kata Nabi, "Mazala Jibrilu yusini bil jar hatta zanantu annahu sayyartuhu." Tetaplah Jibril itu berwasiat kepadaku agar aku selalu berbuat baik kepada tetangga sehingga aku menyangka bahwa tetangga ini mendapatkan warisan. Artinya diperintahkan kita untuk berbuat baik kepada tetangga. Wanita yang tidak berbuat baik kepada tetangga atau laki-laki yang tidak berbuat baik kepada tetangga, mengganggu dengan lisannya, mengganggu tetangganya dengan lisannya atau dengan yang lainnya, maka diancam masuk neraka. Seperti ada seorang wanita zaman Rasulullah yang dia rajin sholat malam, yang kemudian sahabat sudah menilai bahwa dia wanita yang baik, akan tetapi Nabi mengatakan tidak, dia termasuk penghuni neraka. Dia min ahli nar, dia termasuk penghuni neraka. Kenapa ya Rasulullah? Karena lisannya, lidahnya itu tidak lepas mengganggu tetangganya. Maka kita wajib berbuat baik kepada tetangga dan tidak boleh mengganggu tetangga dengan lisan kita atau dengan tangan kita atau dengan yang lain. Ini tidak dibenarkan. Ini perintah-perintah Rasulullah SAW. Bahkan kalau kita mempunyai makanan atau kita masak lebih, kita berikan kepada tetangga. Disuruh kita membanyakkan kuahnya, kemudian membagi tetangga. Itu yang diperintahkan oleh Rasulullah kepada para sahabat wanita. Ya, ini diantara larangan-larangan yang ada dari sekian banyak larangan. Sebenarnya masih banyak lagi yang lain yang disebutkan di dalam hadis Rasulullah tentang tidak bolehnya wanita melakukan perbuatan suatu dan juga tentang yang sudah kita bahas. Yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan yang saya sampaikan pada sore hari ini bermanfaat untuk saya dan untuk antum sekalian dan bisa dilaksanakan. Dan juga ibu-ibu bisa mendakwahkan juga kepada yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa